Sesaat lagi akan ada simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 13 Mei 2012 bertepatan dengan 21 Jumadis Saniyah 1433 Hijriah. Islam agama tauhid ke-41. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang menyamainya, bagian pertama. Al-Ahad yakni Maha Esa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangannya pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allahu ta'ala, kadzabani banu Adam wa lam yakun lahu dhalika wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik, fa amma takdzibuhu iyayya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu takhadallahu waladan wa anal ahadus samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah taala berfirman, anak Adam telah mendustakanku, padahal ia tidaklah mempunyai alasan sedikit pun. Dan dia juga telah mencemoohku, padahal ia tidak mempunyai alasan melakukan hal itu. Adapun pendustaannya padaku adalah ia mengatakan, Allah tidak akan mengembalikanku hidup lagi sebagaimana dia telah menciptakanku. Padahal penciptaan yang pertama tidak lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya hidup lagi. Yakni untuk menghidupkan lagi tentu lebih mudah. Adapun pelecehannya padaku adalah ia mengatakan, Allah mempunyai anak, padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Aku tempat bergantung, aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa denganku. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 95. Al-Azim Maha Agung. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum

an yattaji'a ala syikkihil aimani summa yakul Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim Rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wal nawa wa munzilat taurati wal inzili wal furqan A'udhu bika min syarri kulli syai'in Anta akhidun binasiatiha Anta akhidun binasiatihi Allahumma antal awwalu Falaysa qablaka syai'un Wa antal akhiru Falaysa ba'daka syai'un Wa antal zahiru Falaysa fawqaka syai'un Wa antal batinu Falaysa dunaka syai'un Iqdi annad dayna Wa agnina minal fakri Wa kana yarwi dhalika an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Suhail ia berkata, Abu Soleh pernah menganjurkan kepada kami, yaitu apabila salah seorang dari kami hendak tidur, supaya ia berbaring miring ke kanan, kemudian berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal inzili wal furqan A'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un Iqdi annad dayna wa agnina minal fakri Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi Tuhan yang menguasai arsy yang agung Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu Tuhan yang membelah dan menumbuhkan biji-bijian Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan, yakni Al-Quran Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu berada dalam kekuasaanmu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang awal, maka tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang akhir, maka tidak ada sesuatu setelahmu. Dan Ya Allah, Engkau yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang menutupimu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang batin, maka tidak ada sesuatu pun yang samar di sisimu. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Abu Soleh meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2084. Al-Kabir Maha Besar Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 62 Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah Hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum Qalul haqqa wahuwal aliyyul kabir Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah Melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Saba ayat 23 Assalam maha selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Hadis Nabi SAW, An Saubana qala, kana Rasulullah SAW idan sorofa min solatihi istaghfara salasan wa qala, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dari Sauban ia berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila selesai solat, beliau memohon ampun membaca istighfar 3 kali. Lalu beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah maha selamat, dan darimulah segala keselamatan. Engkau maha berkah wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis Riwayat Muslim, juz 1 halaman 414. An Aisyata qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Wa fi riwayat Ibni Numairin ya dzal jalali wal ikram. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Nabi SAW apabila selesai salam, beliau tidak duduk melainkan sekedar membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah maha selamat, dan darimulah segala keselamatan. Engkau maha berkah wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan dalam riwayat Ibnu Numair, ya dzal jalali wal ikram. Hadis Riwayat Muslim, juz 1 halaman 414 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.